Ibrahim wa saniha wuku'uha bi arba'in mimman tan'aqidu bihil jum'ah. Syarat sholat jum'at yang kedua adalah melakukan sholat jum'at dengan 40 orang. Jadi seperti yang kita tahu bahwa sholat jum'at harus dilakukan oleh 40 orang, dan 40 orang ini isinya adalah orang-orang yang bisa mengesahkan sholat jum'at, yaitu seperti di penjelasan sebelumnya, yaitu laki-laki merdeka dan mustautin, ya, mustautin. Walau mardo, walaupun bagian dari 40 ini adalah orang-orang yang sakit. Jadi mardo ini jamak dari marid, artinya orang-orang yang sakit. Wa minhumul imam, dan termasuk dari 40 orang ini adalah imam. Artinya kalau ada jamaah sholat jumat yang makmumnya 39, itu sholat jumat yang dilakukan sah, ya. Jadi hitungan 40 ini menghitung imam, ya, menghitung imam. Walau kanu arba'ina faqat, ya. Dan ini sah, sholat jumat sah walaupun tidak lebih dari 40. Wa fihim ummiyun wahid, dan di dalamnya terdapat satu orang ummi. Jadi mulai kata walau kanu ini sudah pembahasan tentang seorang ummi, seorang yang tidak bisa membaca Al-Fatihah dengan benar, yang mengikuti sholat jumat sedangkan bilangan jamaahnya itu terbatas 40 saja. Jadi kalau ada 40 orang yang melakukan sholat jumat dan di dalamnya terdapat satu orang ummi, au aksar qasara fi ta'allum lam tasihha jum'atuhum. Jadi orang ummi ini baik satu maupun lebih banyak yang dia ceroboh dalam belajar. Ceroboh dalam belajar artinya ada kesempatan untuk belajar tapi dia tidak melakukan, ya. Maka semua orang yang melakukan sholat jum'ah itu sholat jum'atnya tidak sah. Jadi tidak boleh ada orang ummi kalau memang jamaahnya hanya 40 orang. Artinya kalau sudah ada 40, kemudian orang ummi ini lebih dari hitungan itu, sholat jum'atnya tetap sah, ya. Mengapa tidak sah libut lani sholati? Karena sholat orang ummi itu sholatnya tidak sah, ya, karena sholatnya tidak sah karena memang ada kecerobohan dalam ketidaktahuannya tentang bacaan Al-Fatihah. Kalau sholatnya tidak sah, fayan kusun, maka jumlah 40 ini berkurang, ya. Jumlah 40 ini berkurang disebabkan sholat orang ummi tidak dihitung. Amma idza lam yuqassiril ummi fi ta'allum fatahsihul jum'atu bihi. Tetapi kalau orang ummi itu tidak dianggap ceroboh, dia belum bisa membaca Fatihah tetapi sudah belajar, itu sholat Jumat yang dilakukan bersamanya sah, ya. Jadi ini sebenarnya ada dua pendapat, ya. Ini pendapat pertama yang memerinci hukum antara ceroboh atau tidaknya, ya. Jadi kalau dia ceroboh maka sholat Jumat yang dilakukan tidak sah, kalau tidak ceroboh maka sah, ya. Kama jazama bihi syaikhuna fi syarhayil ubabi wal irsyad tabaan lima jazama bihi syaikhuhu fi syarhi raud. Jadi penjelasan tadi adalah penjelasan yang ditulis, ya. Jadi jazama ini seperti yang sering saya singgung, maksudnya adalah tidak menentang. Jadi ada satu pendapat dari ulama, kemudian pendapat itu dikutip oleh orang lain dan pengutip itu tidak memberi kritikan, tidak memberi catatan, tidak mensalahkan pendapat itu namanya jazama. Jadi keterangan tadi telah disetujui oleh Syekhuna. Syekhuna ini maksudnya Ibnu Hajar, ya. telah disetujui oleh Ibnu Hajar di dalam dua syarah beliau, yaitu yang mensarai kitab Ubab dan kitab Al-Irsyad. Dan pendapat itu mengikuti dari apa yang telah disepakati oleh guru beliau. Syaikhuhu ini guru dari Ibnu Hajar ya. Ini maksudnya adalah Zakaria Al-Ansori. Jadi Syaikhuna ini isinya Ibnu Hajar, dan Syaikhuhu, dhamirhu ini kembalinya ke Syaikhina. Maksudnya Syaikhuhu adalah Zakaria Al-Ansori. Jadi Zakaria Al-Ansori menulis penjelasan ini di dalam kitab beliau Syarah Rawud ya, Rawdut Talib. Syarah Rawud ini nama kitabnya Asnal Matalib ya. Jadi Asnal Matalib itu adalah menjelaskan kitab Rawdut Talib. Summaqal fi syarhi minhaj. Lalu Ibnu Hajar menuliskan penjelasan di dalam kitab Syarah Minhaj, yaitu kitab Tuhfatul Muhtaj. Penjelasan di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj ini berbeda dengan penjelasannya di dalam kitab Ubab dan Irsyad. Karena beliau menjelaskan di situ la farqahuna baina ayyukassirul ummiyyu fit ta'allum wa alla yukassir. Jadi di dalam kitab Tuhfah Ibnu Hajar mengatakan bahwa ketidaksahan sholat Jumat yang disebabkan oleh ummi itu tidak membedakan apakah ummi tersebut ceroboh atau tidak. Jadi pendapat Ibnu Hajar yang ada di Syarah Minhaj, penjelasan Ibnu Hajar yang ada di Syarah Minhaj ini lebih keras. Jadi tentang perbedaan pendapat ulama ini sudah pernah saya singgung ya, bahwa mengapa terkadang ulama itu di satu kitab pendapatnya berbeda dengan di kitab yang lain, itu dikarenakan rujukan yang dipakai berbeda. Jadi di saat Ibnu Hajar mensarai kitab Ubab dan Irsyad, itu referensinya atau kitab yang digunakan rujukan untuk mensarai itu berbeda dengan rujukan di kitab Syarah Minhaj. Oleh karena itu terkadang di satu syarah mengikuti satu kitab, tapi di syarah yang lain mengikuti kitab yang lain. Oleh karena itu seakan-akan pendapatnya berbeda ya. Tapi hakikatnya sebenarnya yang berbeda itu bukan pendapat pribadi dari penulis, tetapi referensinya yang berbeda. Jadi di dalam Syarah Minhaj beliau berkomentar bahwa seperti tadi ya, tidak ada perbedaan. Artinya seorang ummi yang mengikuti sholat Jumat sedangkan jamaahnya hanya 40 orang saja, itu sholat Jumat yang dilakukan batal atau tidak sah. Wal farqu bainahuma khairu qawi. Dan yang membedakan antara ceroboh atau tidak ceroboh itu perbedaannya tidak kuat. Intaha. Walau nakosu fiha batolat. Andai kata bilangan 40 itu berkurang di tengah-tengah sholat Jumat. Jadi fiha ini artinya masih belum salam ya. Maksudnya berkurangnya di tengah-tengah. Jadi misalkan jamaah sholat Jumat yang hanya dilakukan 40 orang, kemudian di tengah-tengah ada yang batal satu, ya. Ada yang batal satu, maka semua sholat Jumat itu batal. Batal dalam arti tidak sah untuk melakukan sholat Jumat ya. Aufi khutbatin lam yusab ruknun fu'ila hala naksihim li'adami sama'in lahu. Atau bila bilangan 40 itu berkurang di saat khutbah, maka rukun khutbah yang dilakukan di saat jamaahnya kurang itu tidak sah ya, tidak dianggap. Jadi rukun-rukun khutbah yang dibaca oleh khatib di saat jamaah yang mendengarkan itu kurang, itu rukunnya tidak sah. Yang tidak sah rukunnya ya, bukan khutbahnya. Fa'in adu koriban urfad jazal bina'u. Bila seorang yang pergi di tengah-tengah khutbah itu kembali, kembali di waktu yang tidak lama, koriban ini maksudnya tidak lama, maka boleh meneruskan. Khotib boleh meneruskan alama madho, boleh meneruskan khutbah yang sudah dibaca. Jadi tidak mengulai dari awal ya. Kalau kata bina ya, kata bina ini artinya meneruskan pekerjaan yang sudah dilakukan. Wa illa wajibal istinafu. Tapi kalau orang yang hilang di tengah-tengah khutbah itu kembali tapi di waktu yang lama, ya, ukuran lama atau sebenarnya itu menggunakan uruf ya. Kalau memang sesuai adat maksudnya ya, kalau memang sesuai adat dia dikatakan sebentar maka ya dihitung sebentar, kalau tidak ya tidak. Kalau kembalinya lama maka khotib harus mengulangi khutbahnya. Jadi lawan dari bina adalah istinaf. Kalau bina itu meneruskan, kalau istinaf itu mengulangi dari pertama. Kanak sihim bainal khutbati wassolati lintifa ilmu ala tifihima. Hukum ini sama seperti berkurangnya bilangan jamaah sholat jum'ah antara khutbah dan sholat. Jadi semisalkan antara khutbah setelah khotib membaca khutbahnya dan sebelum sholat itu jumlahnya kurang dari 40, itu juga bisa membatalkan khutbah yang dibaca ya. Karena syarat untuk kesahan sholat adalah antara khutbah dan sholat itu tidak boleh ada jeda waktu yang lama ya, tidak boleh ada jeda waktu yang lama. Artinya kalau di tengah-tengah itu jumlah bilangan sholat jumat, jumlah jamaah bilangan sholat jumat berkurang, maka mualah ini tidak terpenuhi ya, syarat yang berupa mualah ini tidak terpenuhi sehingga harus mengulangi khutbah dari pertama. Far'un wallahu a'lamu bisawabi.